mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan berhasil ditolong oleh Eyang Kaliman. Dan atas petunjuknya, akhirnya Anting Wulan dapat disadarkan. Pada akhir kisah yang lalu, Eyang Kaliman tengah mengisahkan misteri yang menyelubungi lereng Gunung Wukir tentang kisah Nyirangis dan Balandam Jago. Diceritakan tentang kedua remaja yang bertapa di lereng Wukir hingga 50 tahun. Tentang mereka yang saling menyinta dan juga tentang pengkhianatan cinta Balandong Jago terhadap Nyirangis. Agaknya kalian berdua adalah pasangan manusia cabul, manusia bejat. Setan, pemuda gila tidak tahu diri. Apakah kau ingin mampus? Benar-benar memalukan tinggal di lereng Wukir yang suci ini. Karena itu kalian berdua akan kuseret dari tempat suci ini. Tunggu dulu anak muda. Sebenarnya apa yang terjadi hingga kau berbuat gila dan menista kami? Apakah kau masih juga berpura-pura bodoh? Atau memang kau sesungguhnya perempuan bodoh? Demi Hyang Agung penguasa tempat suci ini, ceritakanlah anak muda. Ceritakanlah sebelum aku tidak dapat menguasai lagi kesabaranku. Itu telah melakukan tindakan biadab. Bohong. Jangan kau percaya ocehannya, Ranggis. Diam, Kakang. Lanjutkan ceritamu. Apa yang telah dilakukan oleh kakangku Blandong Jago? Dia telah berbuat tidak senonoh pada penduduk desa di kaki bukit ini. Oh, apa kau bilang anak muda? Kakangmu Blandong Jago adalah seorang penjahat cabul yang sangat ditakuti oleh para penduduk desa di kaki gunung ini. Dan dia selalu datang mengganggu pada setiap purnama datang. Kakang Blandong, benarkah semua yang diceritakan oleh anak muda itu? Katakan, Kakang. Katakan bahwa semua ceritanya adalah dusta. Katakan dusta, Kakang. Dusta, Ranggis. Aku selalu setia pada cinta yang telah kita ucapkan. Dusta itu, Ranggis. Kau dengar sendiri, anak muda. Kau dengar sendiri. Kakang Blandong tidak pernah mengkhianati cinta sucinya. Apakah kau benar percaya dengan kata-kata kekasihmu itu, Nenek Ranggis? Aku percaya. Lalu apakah kau berani mengajak kekasihmu itu turun ke kaki gunung ini dan menjumpai penduduk desa? Sudah, jangan kau layani lagi semua ocehannya, Ranggis. Bunuh saja anak muda itu. Kau akan menyesal jika masih juga mempercayai laki-laki yang bejat itu, Nenek Ranggis. Oh, tidak. Tidak mungkin, anak muda. 50 tahun aku tinggal bersama-sama dengan Kakang Ranggis. 50 tahun aku menghabiskan seluruh masa mudaku. Seluruh masa muda kami. Tidak mungkin Kakang akan berbuat seperti itu. Kau datang kemari hanya untuk merusak hubungan kami. Karena itu aku akan membunuhmu. Kepandaian nenek ini ternyata jauh lebih tinggi dari kaki cabul itu. Tunggu dulu, Nenek Ranggis. Kau akan menyesal nanti. Kaulah yang menyesal telah naik kelereng bukir dan mengganggu hubungan kami. Tunggu, Nenek Ranggis. Tidak ada tunggu-tunggu. Kau harus mati, anak muda. Rupanya kesetiaan Belandong Jago untuk tetap bertahan selama 50 tahun adalah karena ketakutannya terhadap kekasihnya yang mempunyai kepandaian jauh lebih tinggi. Cinta Nenek Ranggis yang membabi buta adalah karena ketakutannya menghadapi kenyataan. Oh, benar, Wulan, benar. Akan tetapi akhirnya semua itu tidak dapat lagi bertahan. Ketika aku tengah berusaha untuk menguasai nenek yang hebat itu. Sebentar lagi kau akan melihat dan membuktikan sendiri. Apa itu? Rombongan penduduk desa yang sedang mengejar-ngejar penjahat cabul. Baiklah, akan aku tunggu. Akan aku buktikan semua ucapanmu itu. Ranggis, bebaskanlah totokanku ini. Bebaskanlah. Agar kita dapat menghadapi dan menyelesaikan anak muda itu. Dan juga melemparkan penduduk desa lancang yang berani naik ke lereng wukir ini. Ranggis, kenapa kau diam saja? Bebaskanlah aku segera. Ranggis, aku tidak bersalah. Bebaskanlah aku segera. Nah, itu mereka sudah kelihatan. Cahaya obor dan sosok tubuh para penduduk desa sudah mulai terlihat. Oh, Ranggis, bebaskanlah aku dari totokan ini. Oh, Ranggis, jangan kau percaya ocehan anak muda itu. Dan juga ocehan para penduduk desa. Oh, Ranggis. Oh, engkau anak muda, di mana penjahat cabul itu? Cobalah kau amati baik-baik, Paman. Apakah memang dia orangnya? Lihat itu, dia sedang tergeletak di sana. Oh iya, benar. Dialah kakek iblis pengganggu anak-anak gadis di desa kami. Ayo, tangkap dan bawa dia ke desa. Tunggu. Dan jangan sentuh laki-laki itu tanpa izin dari aku. Jangan ganggu laki-laki ini tanpa perintah dan izin dariku. Apakah kau ingin melindungi kakek bejat itu? Hai, nenek tua. Mundur. Dan jangan terlalu dekat dengan diriku. Mundur. Apa sebenarnya yang kau inginkan, nenek tua? Apakah benar? Apakah kalian tidak salah melihat orang? Apa maksudmu, ha? Apakah kalian tidak salah melihat? Tidak serampangan menjatuhkan tuduhan? Hei, bebaskan orang ini. Biarlah lelaki cabul itu. Tunggu. Biar aku yang akan menyelesaikannya. Ranggis, jangan. Jangan kau dengar ocehan orang-orang desa itu. Jangan, Ranggis. Aku tetap mencintaimu. Jangan, Ranggis. Kakang, begitu teganya kau mengkhianati aku. mengkhianati cinta yang kutanam, kupupuk dalam sanubariku selama 50 tahun. Betapa teganya, Kakang. Betapa teganya kau, Kakang Belando. Kau benar-benar penipu busuk. Laki-laki penjahat, pengkhianat. Bagaimana aku harus membalaskan semua ini, Kakang? Bagaimana aku harus membalaskan semua kebusukanmu? Laki-laki penipu. Agaknya kau menjadi bosan menemaniku di tempat sepi ini. Kau muak menemaniku yang buruk rupa ini. Katakanlah, Kakang, apa yang harus aku lakukan untuk menghukummu? Katakanlah. Aku hampir tidak tahu lagi bagaimana membalaskan sakit hatiku ini. Kakang Blandong Jago, penipu busuk. Nenek Ranggis yang tidak dapat lagi menahan luapan dendam dan amarahnya pada kekasihnya, bagaikan kerasukan menyerang kekasih yang sangat dicintainya itu dengan pukulan-pukulan maut. Dan sebentar saja, Balandong Jago yang dalam keadaan tidak berdaya tewas dengan tubuh hancur tidak berbentuk. Sementara itu, belasan penduduk desa yang menyaksikan peristiwa itu terpaku memandangi nenek yang kini berdiri bagaikan iblis wanita yang menyeramkan. Kakang Blandong, kau benar-benar seorang pengkhianat. Kau adalah laki-laki busuk, penipu. Aku tidak ingin melihat lagi, walaupun hanya rambutmu. Awas! Berpeganglah erat-erat pada batu dan pohon. Angin ini dapat menggulung dan melempar kalian. Pergi dan menjauhlah kau dariku, laki-laki penipu, laki-laki busuk. Yeah! Nenek Ranggis demikian membencinya. Sampai-sampai seluruh tubuh kekasihnya yang telah hancur itu dilemparnya ke jurang itu. Kakang Blando, Kakang begitu teganya. Kakang. Paman, apalagi yang kini paman tunggu? Tinggalkanlah tempat ini sebelum nenek itu bertindak gila terhadap kalian. Ya, ya, kami akan pergi, anak muda. Terima kasih atas pertolonganmu. Mari, mari kita tinggalkan tempat ini. Setelah para penduduk desa itu meninggalkan lereng bukir, Nenek Ranggis masih saja menangis, meratapi kakangnya. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya, Kek? Bagaimana bisa Nenek Ranggis jadi kejam dan telenggas seperti sekarang ini? Sejak kematian kakangnya, Nenek Ranggis berubah sikapnya. Dia tidak mau menerima keadaan itu dengan begitu saja. Penduduk desa itu disalahkannya. Karena menurutnya, kakangnya berkhianat adalah karena mereka. Beberapa hari kemudian, terjadi pembunuhan besar-besaran. Beberapa desa telah hancur. Seluruh penduduknya terbantai. Dan tidak ada orang yang pernah tahu pembunuhnya. Aku mendengar hal tersebut dan datang kembali ke kaki Gunung Wukir. Dan kemudian naik ke lerengnya untuk mencari Nenek Ranggis. Aku harus segera mencari Nenek Ranggis. Aku yakin dialah yang telah melakukan pembunuhan itu. Di mana aku dapat menemukannya? Lereng bukit ini terlalu luas. Tidak mungkin aku dapat menemukannya dengan mudah. Aku harus bersabar. Dalam waktu beberapa hari, aku pasti akan dapat menemukannya. Apa itu? Oh, yang jagat betara. Makhluk apakah itu? Oh, ular raksasa. Aku yakin yang berada di hadapanku bukanlah ular yang sesungguhnya. Aku dapat merasakan hal itu. Hei, siapakah kau ini? Aku tahu kau bukanlah ular sewajarnya, ha? Aku dapat mengerti kekuatan halus yang berada dalam dirimu. Siapakah kau ini, ha? Ah, kau kira aku tidak dapat membuka kedokmu, sobat? Hias! Kemudian aku mengerahkan seluruh kekuatan batinku untuk membongkar dan menjenguk rahasia di balik tubuh ular jadi-jadian itu. Dan ternyata aku berhasil. Ular raksasa itu ternyata adalah jelmaan dari Nenek Ranggis. Ah, jelmaan dari Nenek Ranggis? Bagaimana bisa begitu, Kek? Apakah Nenek Ranggis telah mendapat kutukan Dewata? Ya, kau benar. Kau benar, Purbaya. Nenek Ranggis telah mendapat kutukan dari Dewata Agung karena perbuatannya yang sangat biadab, membunuh ratusan manusia yang tidak berdosa di kaki gunung yang suci ini. Tapi Nenek Ranggis tidak juga menyesali perbuatannya. Ya, kau benar. Berbahaya sekali, Kek. Tentu nenek yang kejam itu akan terus berbuat murka. Kita harus menghentikan perbuatannya. Kita harus melenyapkan ular jadi-jadian itu. Tidak perlu, Wulan. Ah, tidak perlu? Mengapa kita tidak perlu melenyapkan ular raksasa yang ganas itu? Bukankah Nenek Ranggis yang menjelma menjadi ular tidak pernah menyesali perbuatannya? Ya, karena kutuk itu sudah lebih dari cukup untuk menghukumnya. Tapi bagaimana dengan keganasannya itu, Kek? Dewata Agung telah mengaturnya. Nenek Ranggis tidak akan dapat ke tempat ini. Ular itu maupun ruhnya telah terkurung di atas sana antara lereng dan puncak bukit. Angin dan kekuatan halus yang diciptakan oleh Yang Agung untuk mencegah para penduduk yang naik hingga ke tempat Nenek Ranggis ikur. Lalu, Apakah ular-ular kecil yang banyak terdapat di perjalanan menuju puncak bukit itu adalah juga merupakan penjelmaan dari Nenek Ranggis? Ya, benar. Ular raksasa maupun ular kecil itu merupakan jelmaan dari Nenek Ranggis. Nenek Ranggis tetap berusaha tidak henti-hentinya untuk turun dan lepas dari ikatan kutub itu. Mengerikan sekali kisahnya. Ya, benar. Mengerikan sekali. Lalu, apakah dengan demikian saya tidak akan bisa naik ke atas puncak bukit sana? Iya, Kek. Kami ingin naik dan melihat keadaan junjungan kami, Prabu Sanjaya. Iya. Bukankah sudah kukatakan kau tidak bisa naik terus ke atas? Ruh dari Nenek Ranggis yang ganas akan mengganggumu. Apakah kakek tidak bisa menolong saya? Aku kesulitan, Mulan. Kekuatan halus dari Nenek Ranggis sangatlah kuat. Sebaiknya kau tetap tinggal di tempat ini dan jangan naik kembali. Tapi bagaimanakah dengan keadaan Prabu Sanjaya, Kek? Ya, kau tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Agaknya dia mempunyai cukup kekuatan untuk mendaki hingga ke puncak. Dengarlah kata-kataku, Bulan. Selamat tinggal. Bagaimana, Kakang? Apakah kau mempunyai jalan keluarnya? Entahlah, Wulan. Tapi peringatan dari Eyangmu tidak dapat diabaikan. Ya, tapi bukankah peringatan itu hanya ditujukan padaku, Kakang? Dan pada Cempaka? Hanya pada wanita saja? Jika aku mencoba menyimpulkan dari semua cerita kakekmu tadi, sesungguhnya lah dendam dari Nenek Ranggis pada laki-laki. Dan ia hanya dapat melaksanakan dendam itu dengan merasuk dalam tubuh kekasihnya. Iya. Kau benar, Saka. Tempat ini agaknya terlarang bagi setiap pasangan kekasih maupun suami istri. Itulah sebabnya kakekmu melarang naik bersama dengan Saka kekasihmu. Jika begitu, kau naiklah, Kakang. Biar aku menunggumu di sini. Tidak, Wulan. Jika memang kau tidak naik, biarlah aku juga menemanimu di sini. Kita menunggu kembalinya Prabu Sana di tempat ini. Bukankah kakekmu tidak mencemaskan keadaan Prabu Sanjaya? Ya, biarlah kita tunggu di sini. Mudah-mudahan Prabu Sanjaya berada dalam lindungan yang agung. Dan bagaimana dengan engkau, Purbaya dan Cempaka? Aku ingin naik ke atas. Bukankah akan berbahaya sekali bagi kalian? Sebaiknya kau urungkan kepergianmu itu. Bukankah kalian berdua saling mencinta? Aku ingin naik ke atas sana. Bagaimana adik Purbaya? Aku khawatir akan terjadi sesuatu denganmu, Kak. Aku akan mencoba lebih berhati-hati. Ayolah. Cempaka, bukankah kau sudah melihat sendiri bagaimana halnya dengan Anting Wulan? Aku dapat mengatasinya, Kek. Aku harus dapat. Jika Sanjaya mampu untuk naik, masakan aku tidak? Ayolah, adik Purbaya. Hup! Kak Cempaka, tunggu! Hup! Kalian tetaplah tinggal di sini. Biar aku yang akan menjaga dan mengurus cucuku. Wulan, apakah kau tidak melihat keanehan pada diri kedua anak itu? Keanehan? Iya. Apa maksud kakak? Gerakannya. Gerakan mereka. Gerakan mereka? Iya. Iya, Kakang. Sepertinya gerakan mereka berdua demikian ringannya. Seakan-akan tidak ada gangguan apapun. Nah, bukankah aneh sekali? Kakek Mamangku Raya masih terlihat jelas gerakannya, yang terganggu oleh kekuatan halus yang berada di sekitar lereng ini. Iya, kau benar, Kakang. Keduanya tidak lagi terganggu sebagaimana tadi pagi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka di atas sana tadi? Cempaka mampu sadar lebih dahulu sebelum kau sadar. Cempaka mampu sadar di daerah kekuasaan Nenek Ranggis. Sedangkan kau tadi, ya, tidak juga bisa kusadarkan. Aneh sekali, Kakang. Pastilah anak itu menggenggam sesuatu yang mampu merendam kekuatan Nenek Ranggis. Apakah karena sarung pusaka Kujang Cakrabuana? Ya, pasti hanyalah benda itu yang mampu melakukannya. Permata biru yang berada di pinggangku pun tidak berhasil menolongku dari pengaruh rasukan Nenek Ranggis. Wulan, ada apa? Mengapa kau melamun? Tidak, Kakang. Sebaiknya kita bersemedi saja, Kakang. Kita kumpulkan kekuatan kita yang lenyap di tempat yang berhawa aneh ini. Iya, kau benar, Wulan. Kita tunggu Prabu Sanjaya sambil bersemedi. Mudah-mudahan sebelum senja, ia telah kembali turun. Gunung Wukir yang diliputi oleh kabut misteri. Sekarang marilah kita kembali mengikuti kisah dari Prabu Sora. Akhirnya kau sadar juga, Kisanak. Dengan begitu, kau dapat minum ramuan obat ini sendiri. Tidak perlu aku menyuapinya. Ini ramuan penguat tubuh di meja kecil itu. Kisanak, ya? Di manakah aku sekarang berada? Mengapa aku bisa berada di tempat ini? Ini adalah wilayah Kerajaan Mandini. Dan kau berada di tempat ini tentu saja atas pertolonganku. Aku menemukan tubuhmu dalam keadaan setengah mati dan setengah hidup di hutan perbatasan Kerajaan Mandini ini. Tubuhku, seluruh tubuhku terasa sakit. Jangan khawatir, kau tidak akan mati. Sebentar lagi kau juga akan dapat sembuh kembali. Itu, kau minumlah ramuan itu, ayo. Biarkanlah aku sendiri. Kau pergilah keluar. Siapakah yang sebenarnya aku tolong ini? Apakah manusia tidak tahu malu? Manusia tidak tahu berterima kasih. Susah payah aku memanggul tubuhnya keluar dari hutan itu dan menyewa pedati untuk mengangkut tubuhmu kemari. Sekarang sikap dan terima kasihmu seperti itu, seperti kentut busuk, tai bebek, jadah. Tidak tahu malu. Seharusnya aku injak lehermu di hutan sana. Ku cekik mampus manusia yang tidak tahu berterima kasih itu. Keluarlah dulu kau orang tua. Nanti aku akan berterima kasih padamu. Kadal buntung, cacing bau, babi comberan. Aku racun kau nanti. Kakiku. Aduh, kakiku. Merangkaklah kau keluar kamar ini, orang tua. Tapi jangan tinggalkan rumah ini. Jika aku memerlukanmu, kau datanglah kembali merangkak. Awas kau. Aku akan memanggil seluruh penduduk desa ini dan mengembalikan keadaanmu sebagaimana semula. Bahkan lebih dari itu. Hei, ingat. Aku tidak main-main, orang tua. Jika kau berani meninggalkan tempat ini, aku justru akan menghancurkan kepalamu. Ini, kau lihatlah. Kau lihatlah apa yang terjadi dengan balai-balai tempat dudukku ini. Iblis, keempat kaki balai-balaiku itu masuk seluruhnya ke lantai. Iblis. Nah, tanpa menggerakkan tangan sedikit pun, aku mampu berbuat seperti itu. Karena itu ku harap kau jangan mencoba untuk bermain gila denganku. Tetap tinggallah di luar kamar ini. Ayo, keluar. Aku tidak bisa bangkit. Hei, siapa yang menyuruhmu bangkit, orang tua? Merangkaklah keluar, cepat. Iya, baik. Aku harus segera mengembalikan kekuatanku. Aku harus membalaskan perbuatan kakek tua itu. Awas kau, Mamang Kuraya. Aku akan memotong-motong tubuhmu kali ini. Aku akan melemparkan tubuhmu ke empat penjuru. Tidak kulihat. Apakah engkau akan dapat bangkit kembali dari kematian itu? Aku harus mengembalikan tenagaku secepatnya. Kemudian Prabu Sora Bersemedi mengumpulkan semua tenaga saktinya. Sementara itu Kiseloka yang telah menjadi gentar dengan Prabu Sora tidak lagi bergerak meninggalkan gubuknya. Sampai ketika malam datang dan kemudian pagi pun menjelang. Bagus. Kau ternyata cukup patuh, orang tua. Apakah desa ini jauh dari kota raja? Iya. Cukup jauh, Tuan. Bolehkah saya mengetahui siapakah Tuan ini sesungguhnya? Untuk apa kau ingin mengetahui namaku? Saya yakin Tuan adalah seorang jago yang sakti dan pilih tanding. Karena itu saya mempunyai kebanggaan telah berhasil menolong Tuan. Tidak ada gunanya orang sepertimu mengetahui namaku. Tidak ada artinya. Terima kasih, Tuan. Tuan telah membebaskan totokan ini. Terima kasih. Nah, carikan aku makan. Cepat. Tapi apa yang Tuan inginkan? Desa ini adalah desa kecil, jauh dari kota. Tuan tidak dapat menemukan makanan yang pantas untuk Tuan. Hanya ubi dan singkong yang banyak terdapat di sini, Tuan. Gila. Carikan aku ternak piaraanmu. Masakan untukku. Tidak ada ternak piaraan yang hamba miliki, Tuan. Jika memang Tuan ingin makanan yang enak, Tuan dapat pergi ke kota raja. Di sana Tuan akan dapat menikmati makanan-makanan yang pantas untuk Tuan. Tuan. Ada satu kabar lagi untuk Tuan. Satu kabar baik, Tuan. Kerajaan Mandini baru saja bertukar penguasa. Tuan dapat pergi dan membantu di sana. Saya yakin, Tuan. Dengan kepandaian yang Tuan miliki, Tuan akan dapat menjadi seorang perwira tinggi dalam pasukan, Tuan. Atau mungkin seorang panglima, Tuan. Prabu Sanjaya yang sangat muda itu pasti memerlukan banyak tenaga yang pintar dan kuat seperti Tuan. Prabu Sanjaya. Iya, Tuan. Kau katakan Prabu Sanjaya. Iya, Prabu Sanjaya. Datanglah ke sana dan mengabdi pada beliau, Tuan. Setan. Aku mengabdi pada Sanjaya. Pada anak ingusan itu. Tidak. Tidak. Tapi mengapa Prabu Sanjaya? Apakah anak itu telah diangkat menjadi penguasa oleh Sri Sana? Lama sekali aku tidak mendengar berita tentang Mandini. Ya, akan kulihat ke sana. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah dilakukan Sanjaya di tempat ini? Aneh sekali. Apakah mungkin ia akan meninggalkan Galuh dan memerintah di sini? Baiklah, aku akan mencari tahu di kota raja. Nah, selamat tinggal dan terima kasih setan tua. Dengan berlari cepat, Prabu Sora menuju terus ke arah timur dan dari keterangan yang didapatkan dari seorang penduduk, menjelang sore hari, ia tiba di kota Raja Mandini. Ramai sekali tempat ini. Bagus. Dengan demikian, aku akan dapat mencari keterangan dari pengunjung warung ini. Hei, pelayan, beri aku daging goreng. Hei, pelayan, kau dengar pesananku? Iya, Tuan, sebentar. Setan, cepat, bawakan aku makanan. Hei, pelayan, bawakan aku daging goreng. Cepat. Hei, pelayan, cepat bawakan aku daging goreng dan sepiring nasi. Hei, kau dengar pesananku? Ya, sebentar, Tuan. Setan, cepat kau bawakan aku makan. Layani aku dahulu. Aku minta kau cepat melayani aku. Kau dengar itu? Tapi Tuan baru saja datang dan masih ada orang yang lebih dahulu datang dan harus saya layani. Manusia bodoh, apakah kau hendak mencari mati? Ayo. Ampun, ampun, lepaskan saya, lepaskan saya. Cepat, bawakan aku makan. Baik, baik, Tuan. Segera saja, pelayan itu pergi ke dapur untuk menyiapkan pesanan tamunya. Sementara itu suasana warung yang ramai menjadi sepi. Di salah satu sudut warung itu tampak dua orang laki-laki kasar yang agaknya dari kalangan pendekar. Keduanya berdiam diri dan kemudian saling bisik sambil terus memperhatikan Prabu Sora. Setelah menyelesaikan makannya, Prabu Sora bangkit dan berlalu dari warung itu. Ada apa? Kau memanggilku? Apakah kau akan meminta bayaran? Ini, ya. Melihat tampang dari tamunya yang masih tetap ganas, pelayan itu kemudian berlari masuk ke dalam warung. Prabu Sora pun meninggalkan warung itu. Tetapi baru saja beberapa langkah ia membalikan tubuh, ia mendengar desir angin yang tajam. Dan kemudian terdengar teriakan yang mengerikan. Telinga Prabu Sora

lagi yang sebenarnya telah terjadi. Pasti telah terjadi sesuatu dengan adik Wulan. Aneh sekali, aku dapat tertidur padahal aku tengah berjaga-jaga. Semoga saja tidak terjadi sesuatu yang serius yang dapat mengganggu. Kak, berhenti kak. Ayolah adik Purbaya, bukankah tidak ada apa-apa lagi? Nenek Rangis itu pasti tidak akan mengganggu kita lagi. Kita akan naik bersama-sama. Tunggulah. Raden Purbaya terus memanggil-manggil Cempaka. Sementara itu Mamang Kuraya yang mengejarnya di belakang tidak juga berhasil melampaui muridnya Raden Purbaya. Langkahnya dirasakan semakin berat sampai akhirnya. Purbaya! Kakek! Kak! Kembali kak! Apa yang telah terjadi, kek? Kenapa kakek sampai terjatuh seperti ini? Ayo, bangkitlah, kek. Kita terus naik mengejar Cempaka. Kau benar-benar hebat, cucu. Kalian berdua ternyata benar-benar merupakan titisan darinya. Kekuatan itu benar-benar ada dalam tubuh kalian. Naiklah terus ke puncak Gunung Wukir ini jika kau memang ingin. Naik dan berdoalah bagi keselamatan dunia. Kau akan berhasil dan kekuatan itu pasti akan melindungi dirimu. Kau bicara apa, kek? Apa yang terjadi dengan diri kakek? Tidak ada satu kekuatan wajar yang dapat menembus tirai kekuatan menuju puncak Wukir. Dan itu juga termasuk aku. Aku tidak dapat meneruskan lagi. Kekuatanku serasa hilang sama sekali. Kakiku tidak dapat kugerakkan lagi. Jika begitu, biarlah saya coba untuk menyalurkan kekuatan tenaga sakti saya, kek. Tidak perlu Purbaya. Udara dan tirai ini merupakan benteng bagi manusia untuk sampai ke puncak sana. Kau tidak perlu khawatirkan keadaanku. Aku tidak akan tewas karena udara dan hawa aneh di sini. Pergilah naik dan kejarlah Cempaka. Aku tidak apa-apa. Tapi biarlah saya bantu kakek untuk duduk bersandar di batu itu. Iya. Sudahlah. Sekarang pergilah kau. Kejar dan cari Cempaka. Baiklah, kek. Itu di sana. Duduk bersandar di bebatuan. Rupanya manusia sombong itu. Biar akan kulihat apa yang sedang diperbuat olehnya. Sedang bersemedi. Ngapa ia melakukannya di tempat ini? Pemuda itu mulai membuka matanya. Kau mampu naik ke tempat ini? Apakah kau kira aku tidak mampu naik hingga ke atas puncak itu? Kukira justru kau yang sudah kehabisan tenaga. Iya. Mengapa kau masih berada di tempat ini? Bersemedi di sini? Cempaka mengejek Raden Sanjaya sambil bertolak pinggang. Sementara itu Prabu Sanjaya memandangnya dengan heran. Ia tidak habis pikir mengapa gadis muda di hadapannya dapat bergerak dengan bebasnya. Kau... Kenapa kau terbelalak memandangku? Hah? Apa ada yang aneh dengan diriku? Apakah kau tidak terganggu dengan situasi tempat ini? Apakah tenagamu tidak terhambat dengan kekuatan aneh di puncak gunung ini? Lucu sekali. Rupanya kau si sombong akhirnya berhenti dan tidak mampu lagi untuk melangkahkan kakinya. Mengapa kau tidak merangkak saja ke atas sana? Kau terlalu menghina dan mempermainkan aku, Cempaka. Kau kira aku tidak mampu untuk terus naik ke atas sana? Huh? Ayo, kita terus naik ke atas. Lucu sekali. Awas, jaga keseimbangan tubuhmu. Agaknya dengan sekali sentuh, tubuhmu akan jatuh berguling hingga ke kaki Gunung Wukir. Ku remas mulutmu yang tidak tahu sopan santun. Cempaka berkelit dan berputar, mempermainkan Prabu Sanjaya yang tidak mampu lagi untuk menerapkan seluruh aji kesaktiannya. Geraknya tidak lagi selincah waktu yang lalu, dan perbawa dari serangannya jauh berkurang. Aku tidak mungkin menghadapi anak ini di tempat ini. Lucu sekali, hilangnya kepandaianmu itu ternyata tidak diiringi dengan sikap sombongmu. Aneh sekali. Mengapa gadis ini tidak terpengaruh oleh kekuatan aneh di sini? Hanya begitukah sisa-sisa kekuatanmu sombong? Ayo, bangkitlah. Atau kau kini menyerah? Dan menyatakan takluk, mengaku kalah? Kau... Ayo, berdirilah. Ayo, bangkitlah Sanjaya si sombong. Kacempaka! Apa yang sedang kakak perbuat di sini? Hei, melihat badut itu. Lihatlah adik Purbaya. Sanjaya si sombong itu kini demikian lemahnya. Kak Cempaka, jangan bertindak seperti itu. Maafkan Kak Cempaka, tuanku. Mari, saya bantu tuan untuk bangkit. Tidak perlu Purbaya. Aku dapat bangkit sendiri. Aku tidak mau kau hina seperti seekor anjing yang hina. Biarkan saja adik Purbaya. Sekaranglah saatnya kita membalaskan sikap sombongnya dahulu. Kakak tidak boleh bersikap seperti itu. Raden Sanjaya adalah seorang maharaja, seorang mahaprabu. Akan tetapi, engkau juga adalah seorang maharaja. 4 kerajaan di tanah Pasundan telah menyatakan takluk dan berserah diri. Karang Sedana kini bukan lagi kerajaan kecil yang dapat dilecehkan. Kacempaka. Maafkan aku, adik Purbaya. Maafkan aku. Aku hanya tidak ingin ada seorang pun yang menghina engkau. Siapapun dia. Kacempaka, aku tidak ingin ada sikap seperti itu di dalam diri Kacempaka. Mintalah maaf pada tuanku Sanjaya. Tidak. Tidak, adik Purbaya. Kacempaka, buang jauh-jauh sikap seperti itu, Kak. Sikap sombong yang ingin merendahkan orang. Sikap tersebut dapat menimbulkan angkara. Dan lagi, orang yang kini Kacempaka hadapi adalah maharaja di tanah Pasundan. Maharaja Galuh. Mintalah maaf padanya, Kak. Tapi Kakak tentu mau bersikap lebih benar Maafkan aku, Raden. Tuanku. Tidak perlu kamu minta maaf, Cempaka. Memang aku yang telah lebih dahulu bersikap tidak benar. Kata lebih banyak lagi, Prabu Sanjaya melangkah naik mendaki puncak Gunung Wukir yang tampak jelas di hadapannya. Langit di puncak Wukir nampak memerah senja. Suasana indah yang dipenuhi oleh rona misteri. Akan tetapi Prabu Sanjaya yang telah bertekad untuk naik terus melangkah dan tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya. Melangkah naik dan langkah yang gontai. Sementara itu Raden Purbaya dan Cempaka mengikutinya dari belakang memperhatikan keadaannya. Agaknya ia sudah tidak mungkin dapat sampai ke atas sana. Puncak itu tidak jauh lagi, Kak. Ya, akan tetapi hambatan yang merintangi geraknya akan semakin banyak dan semakin berat. Kak, apakah kau tidak merasakan keanehan itu sekarang? Apakah kakak belum juga menyadarinya? Apa itu, Adik Purbaya? Keadaan kita saat ini, kita tidak lagi mendapatkan hambatan sebagaimana Prabu Sanjaya, Bibi Ulan, Paman Saka, dan juga kakek. Kakek? Iya, kakek. Apa yang terjadi dengan kakek? Tidak apa-apa. Hanya saja kakek terpaksa harus tetap tinggal di bawah sana. Ia tidak mampu lagi untuk naik mengikuti kita. Betulkah seberat itukah hambatan di gunung ini? Lalu bagaimana dengan diri kita? Entahlah, Kak. Kakek menduga semua ini adalah karena kekuatan halus yang bersemayam di dalam tubuh kita. Kekuatan itu kini telah membantu kita. Membantu menghilangkan tirai itu? Kukira begitu, Kak. Lihat itu, Prabu Sanjaya jatuh terguling. Tuanku Sanjaya. Dia tidak sadarkan diri. Hei, lihat, puncak itu hanya tinggal belasan tombak dari sini. Lidah api di ujung kepundan semakin jelas terlihat. Aku akan menyadarkannya dengan kekuatan saktiku. Kau berjaga-jagalah. Iya. Kau Purbaya. Bersiaplah, Raden. Saya akan mencoba menyalurkan kekuatan sakti saya. Mudah-mudahan Raden akan menjadi segar. Prabu Sanjaya yang semula menggap-menggap perlahan-lahan kembali normal dan matanya kembali bersinar. Dan Purbaya terus menyalurkan kekuatan saktinya sampai akhirnya. Cukup Purbaya. Tubuhku kini terasa segar kembali. Terima kasih Purbaya. Sebaiknya tuanku beristirahat dan mengembalikan kekuatan tuan. Tidak, Purbaya. Tidak akan ada artinya. Puncak Wukir sudah di hadapanku. Aku akan terus naik sebelum hari menjadi gelap. Hmm. Ah. Uh. Ah. Terima kasih atas pertolonganmu, Purbaya. Hati-hati, tuanku. Sebaiknya tuan kembalikan dahulu kekuatan tuan. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Purbaya. Kekuatanku tidak akan dapat kembali pada puncak bukit ini. Kekuatan aneh terasa menghambat di seluruh tubuhku. Terima kasih. Aku harus melanjutkan perjalananku. Prabu Sanjaya kembali melanjutkan langkahnya. Akan tetapi kedua kakinya seakan-akan diganduli oleh batu besar yang memaksa kakinya untuk tetap diam dan tidak bergerak. Raden Purbaya yang melihat hal tersebut menyambar tangan Prabu Sanjaya dan kemudian menyalurkan tenaga saktinya. Dan setelah hawa panas mengalir masuk ke dalam tubuhnya, kakinya terasa ringan kembali dan ia dapat melangkah naik menuju puncak bukit di hadapannya. Raden Sanjaya melangkah naik tanpa menoleh ke sampingnya. Ia merasa malu dengan sikapnya yang semula memandang rendah dan kurang bersahabat. Prabu Sanjaya melangkah dan terus melangkah, sampai akhirnya ia tidak di tanah datar di puncak bukit. Dan di hadapannya terlihat lidah api yang diselubungi asap tebal menjilat naik ke atas. Ibunda, Ibunda Sanaha. Aku telah sampai di puncak bukit ini, Bunda. Aku telah berhasil memenuhi pesanmu. Yang agung, yang maha pemurah dan maha pengasih. Aku tiba menghadapmu di tempat suci ini. Sanjaya segera menjatuhkan diri, berlutut dan memandang jauh ke angkasa raya. Seakan-akan mengikuti asap gunung bukit yang melayang tinggi, menembus angkasa raya yang mulai diwarnai oleh gelapnya sang dewa malam. Suasana sekitar kepundan bukit demikian senyap dan mencekam. Di samping Raden Purbaya dan Cempaka yang bersujud, Prabu Sanjaya bersembahyang memuja dan memuji Hyang Agung penguasa jagat raya. Dan beberapa saat kemudian, ia pun melontarkan permohonannya dengan suara yang bergetar. Oh, Yang Agung penguasa jagat raya dan seluruh isinya. Yang Agung yang maha pemurah dan penyayang. Aku Sanjaya datang menghadap. Aku datang memohon karunia dan restumu. Aku mohon agar engkau memberikan kekuatan padaku untuk menjadi wakilmu menguasai jagat ini. Berilah aku kekuatan untuk semua itu. Dan aku berjanji, aku akan memerintah jagat ini dengan sebaik-baiknya. Aku akan menjadi wakilmu yang utama di atas dunia ini. Berilah aku kekuatan, wahai Hyang Agung. Berilah aku kekuatan untuk itu. Suara halilintar yang tidak jauh dari atas kepala mereka menggeletar seakan-akan hendak meruntuhkan puncak bukit. Suara halilintar itu seakan-akan merupakan jawaban bagi permintaan Prabu Sanjaya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi di puncak bukit itu? apakah Sang Hyang Agung akan mengabulkan permintaan Prabu Sanjaya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-15, Rahasia Puncak Gunung Wukir. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show on Tour.